nasihat menasihati, saling kunjung mengunjungi, saling apa namanya menyemangati, semuanya perlu untuk seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla sekali lagi memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan sunnah, mengikuti ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam.